ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. الباب الخامس في الوضوء وفيه مسائل. Bab yang kelima dari kitab At-Tahara wa fihi masail. المسألة الأولى تعريفه وحكمه. Pengertian wudu dan hukumnya. Al-wudu lughatan mushtaqqun min al-wada'ah wa hiya al-husn wan-nadhafah. Secara bahasa diambil dari kata al-wada'ah. Wada'ah itu al-husn. Cemerlang, bercahaya, wan-nadhafah, kebersihan. Wa syar'an isti'malul ma' wudu artinya al-husn indah, baik, nadhafah, bersih. Wa syar'an isti'malul ma' fil a'dha'il arba'ah wa hiya al-wajh wal yadayn war-ra's war-rijlan. Secara syar' memanfaatkan air pada anggota tubuh yang empat, yakni wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Ala sifatin makhsusatin bisyara, dengan sifat yang khusus dalam syariat kita ini. Ala wajhi ta'abbudillahi ta'ala, dari sisi bahwa kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan wudu ini. Bukan cuma sekedaran lah, tapi kita menghambakan diri kepada Allah dengan melakukan wudu karena Allah memerintahkannya. Wa hukmu annahu wajibun 'alal muhdits idza arada shalah wa ma fi hukmiha kat-tawaf wa masil mushaf. Hukumnya adalah wajib 'alal muhdits, bagi orang yang dalam kondisi hadas. Hadas itu dalam kondisi orang tidak taharah walaupun bersih. Anda baru saja mandi, tidak ada kotoran, pakai sabun, masya Allah, semua digosok semuanya. Tapi Anda tidak berwudu. Habis kencing cuma cebok saja, kemudian mandi. Barakallahu fikum, bukan mandi wajib, mandi bersih-bersih. Atau setelah itu kentut mungkin. Barakallahu fikum. Anda dalam kondisi suci, tapi Anda tidak dalam kondisi taharah. Bahasanya adalah muhdits, Anda dalam keadaan hadas. Anda dalam kondisi hadas. Tidak dalam keadaan wudu. Tidak dalam kondisi suci. Wajib atas muhdits idza arada shalah. Kalau dia pengen melakukan salat dan apa-apa yang di dalam hukumnya seperti tawaf dan masul mushaf, memegang mushaf. Al-masalah tsani, masalah yang kedua, ad-dalilu ala wujubihi wa ala man yajibu wa mata yajibu. Dalil tentang wajibnya wudu dan atas siapa wajib melakukannya dan kapan wajib. Amma ad-dalilu ala wujubihi, dalil tentang wajibnya wudu, qawlu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian tegak hendak melakukan salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian, wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian, ilal marafiq, sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kedua kaki kalian sampai mata kaki, wa ru'usikum wa arjulakum, atau ke sebelumnya faghsilu arjulakum. Faham insyaAllah ini? Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Waghsilu arjulakum. Bukan cuma di bukan cuma dibasuh, tapi dicuci sama seperti kita mencuci, menggosok apa tangan kita, mencuci wajah kita. Tapi sebagian orang yang malas, barakallahu fikum, tapi air dibiarkan ngucur, kemudian kakinya cuma dimasukkan begini, selesai. Tidak boleh, barakallahu fikum. Tidak boleh, tapi harus digosok, dipegang, dibersihkan, barakallahu fikum. Dicuci kaki. Sah tapi tidak sempurna dalam artian seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masah tapi yang ma'ruf gitu. Sebagian orang cuma begini. Sah untuknya cuman barakallahu fikum. Yang afdal ya menyekanya seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena sudah termasuk masah walaupun cuma sebagiannya. Wa in kuntum junuban fattaharu, dan kalau kalian junub maka bersucilah kalian. Wa in kuntum marda aw ala safarin, dan kalau kalian sakit tidak mampu memanfaatkan air, aw ala safarin atau dalam kondisi safar, aw ja'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa, atau selesai kalian buang air atau kalian jima dengan istri kalian, falam tajidu ma'a, kemudian kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiba. Kata-kata falam tajidu ma'a artinya kalian sudah mencari. Paham insyaAllah ini? Tapi kata-kata falam tajidu menunjukkan ada. Bahwa sebelumnya Anda telah mencari kesana kemari. Bukan cuma sekedar tengok kiri, tengok kanan, kemudian mengatakan tidak ada. Lah. Harus mencari kesana kemari, keliling. Yang memungkinkan untuk didapatkannya air. Setelah kalau memang tidak dapat, baru Anda mengatakan tidak ada air. Sama kalau di rumah Anda sih ini. Oteh mati lampu, pompa tidak jalan, habis air di bak, oh tidak ada air, bukan, barakallahu fiik. Masih ada air di tetangga, masih ada air di kampung situ, masih, barakallahu fiik, masih banyak air. Pada tajidu ma'an fatayammam musaidan thayyiban, maka hendaknya kalian tayamum dengan tanah yang bagus. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, maka sekalah wajah kalian dan kedua tangan kalian dari tanah itu. Ma yuridullahu liyaja'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak menginginkan untuk dibebankan kepada kalian kesulitan, walakin yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah menginginkan untuk mensucikan kalian dan untuk menyempurnakan nikmatnya atas kalian, la'allakum tashkurun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini ayat yang menunjukkan tentang wajibnya wudu. Dari mana? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu, perintah bil amr. Ya dulu adalah al-wujub. Iya. Tapi selesai. Satu kali tepuk. Innama yakfika antakulaha kata biyadek. Itu cuma tayamum. Begitu barakallah. Saya akan ada pembahasan tentang masalah tayamum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin wala sadaqatan min gululin. Dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur, Allah tidak akan menerima salat tanpa wudu, tanpa taharah. Wala sadaqatan min gulul, dan tidak akan Allah terima sedekah dari harta curian. Artinya harta curian dan yang lainnya dari harta-harta yang haram, dari korupsi, dari hasil menipu, dari hasil curang, dari hasil apa saja. Dan kemudian dia mengatakan, oh kasih bersih Joh Sadiki ini kong, kasih masuk masjid, terang bangun masjid Joh separuh, atau korupsi dia misalnya 5 miliar kasih dia bangun masjid 200 juta, rehab masjid ini, bangun masjid itu, tetap 200 juta itu dosa untuk dia. Walaupun tiap hari penuh masjid itu orang-orang yang sholat, tetap dosa-dosa. Barakallahu fiikum. Tidak akan pernah menjadi apa? Amal salih untuknya. Barakallahu fiikum. Tetap dosa. walaupun jadi masjid, walaupun jadi pesantren, walaupun lahir dari pesantren itu sekian banyak ulama, tetap dosa untuk dia. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguh Allah Maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Maka barakallahu bikum, yang Anda sedekahkan dari minkas bin thayyib, dari hasil usaha yang baik. Baik. Terkadang orang pikir bagaimana cara mengeluarkan ini? Bunga bank, bikin juga jalanan. Baik. Lebih baik uang Anda yang Anda bikin jalan, jangan bunga bank. Bunga bank bukan uang Anda. Jadi jalan bagus, sekian banyak orang jalan di situ, Anda tidak dapat pahala. Tapi kalau Anda yang membangunnya, walaupun cuma sekian-sekian uangnya Anda, setiap ada orang lewat situ, Anda mendapatkan pahala dan keutamaan. Barakallahu fiikum. La yaqbalullahu salatan min wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salatan man ahdath hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salatnya orang yang ahdath, tidak taharah sampai dia wudu. Sebanyak apapun, seikhlas apapun, sekhusyuk apapun dia, kalau dia bangun salatnya di atas apa? Adamut taharah, maka tidak sah. Walam yunkal an ahadin minal muslimin fi dzalika khilaf, dan tidak dinukil satu orang pun dari kalangan muslimin yang menyelisih masalah ini, bahwa tidak sah salat orang yang tidak wudu. Fata sebutu bidzalika masyru'iyatul wudu. Maka tetaplah dengan ini semuanya dalil tentang disyariatkan wudu bil kitab was sunnah wal ijma'. Syariatkannya wudu melalui Al-Qur'an, sunnah dan kesepakatan kaum muslimin, para ulamanya. Wa amma alaman yajib. Sekarang pembahasan berikutnya, terus siapa yang wajib wudu? Yajibu alal muslim al-baligh al-aqil idza arada shalah wa ma fi hukmiha. Wajib bagi seorang muslim baligh aqil. Muslim baligh aqil, mukallaf. Idza arada shalah, kalau hendak mereka melakukan salat, wa ma fi hukmiha, dan yang serupa hukumnya, yakni tidak boleh dilakukan kecuali di atas taharah. Wa amma mata yajibu, terus kapan wajibnya? Fa idza dakhala waqtu shalah atau arada al-insanu al-fi'la alladhi yushtaratu lahu al-wudu. Yani kalau sudah masuk waktu salat atau hendak dia melakukan salat, maka disitulah wajib dia melakukan wudu. Barakallahu fikum. Taib, atau perbuatan yang lain yang disyaratkan padanya wudu. Wa illam yakun dhalika muta'alliqan biwaqt kat-tawaf wa masyi mushaf. Walaupun wa illam yakun dhalika muta'alliqan biwaqt, walaupun itu perkara tidak berhubungan dengan waktu seperti tawaf. Tawaf kapan saja orang boleh melakukan tawaf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal baiti aw shalla ayyata sa'atin sya'u. Wahai bani Abdi Manaf, jangan pernah kalian melarang dan menghalangi siapapun yang mau tawaf dan salat di masjid ini kapanpun mereka mau melakukannya. Barakallahu fikum. Baik. Al-wudu wa illam yakun dhalika muta'alliqan biwaqt, walaupun tidak ada hubungannya dengan masalah waktu. Ini kapan saja dia mau baca mushaf, kapan saja dia mau tawaf, dia hendaknya wudu. Barakallahu fikum. Kalau waktu salat, wajibnya pada saat dia telah masuk waktu salat atau hendak melakukan salat. Karena kapan dia melakukan salat tanpa wudu? Barakallahu fikum. Qala rahimallahu taala al-mas'alatu tsalitsah, masalah ketiga, fi syurutihi, syarat wudu. Wa yushratu li sihhatil wudu ma ya'ti, disyaratkan untuk sahnya wudu seperti berikut ini. Pertama, al-islam. Orang harus muslim, kapan tidak muslim tidak sah wudunya. Barakallahu fikum. Wal aql. Aql, barakallahu fikum. Berakal. Ya, al-majnun, tidak sah apa? Tidak sah wudunya orang gila. Baik. tidak sah wudunya orang gila atau orang yang ngigau. Biasa ada orang barakallahu fikum langsung berdiri dari tidurnya, langsung wudu. Barakallahu fikum, langsung duduk. Setelah tidur ulang. Barakallahu fikum. Ditanya pagi-paginya, kau wudu tadi malam, kau sadar atau tidak? Enggak. Cuma kita tidur di sana, bangun di situ. Barakallahu fikum. Kemudian dia mengatakan, oh kita diangkat jin. Mana jin, ente sendiri yang jalan. Kejadian di pondok dulu, barakallahu fikum. Tidur di pondok, bangun di pinggir sumur. Kemudian dia bilang, kita diangkat jin, dipindahkan ke pusat. Bukan diangkat jin, ente yang jalan sendiri. Tidak tahu apa istilahnya di dalam masalah dunia ilmu, apa istilahnya. Tidak ada istilahnya, barakallahu fikum. Ada orang berdiri melakukan sesuatu di tidur dia, padahal ambil piring, kemudian ke dapur, setelah masih ngantuk-ngantuk ini, barakallahu fikum. Kemudian dia letakkan dirinya terus bobok di situ. Kok bingung dia, siapa pun kita di dapur. Barakallahu fikum. Baik. Jadi orang yang tidak berakal tidak sah wudunya, barakallahu fikum. Laqul tamyiz, tamyiz juga. Tamyiz. Tamyiz itu umur 7 tahun ke atas. Fala yasuhu fil kafir wal majnun wala yakunu mu'tabaran min as-sagir ladhi duna sinni tamyiz. Maka tidak sah wudu itu dari orang yang gila, barakallahu fikum, orang kafir, dan la yakunu mu'tabaran fis saghir, dan tidak dianggap bagi orang yang kecil yang di bawah umur tamyiz. Yang ke ba, an-niyah, harus ada niat yang menyertainya. Li hadithi innamal amalu binniyat, karena sesungguhnya amalan itu disertai dengan niatnya masing-masing. Niat disertai setiap amalan disertai dengan niatnya, dan niatnya dalam hati. Untuk apa dia melakukannya? Baik. Untuk dipuji atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Disanjung untuk barakallahu, dia yang paling tahu tentang niatannya. Wala yusra'u talaffuz biha, dan tidak disyariatkan melafadzkan niat. Seandainya barakallahu fikum semua harus dilafadzkan, la haula wa illa billah, masyaqqah syadidah. Masyaqqah syadidah. Baik. Setiap kebaikan ini Anda harus lakukan, yang Anda lakukan harus lapatkan niat. Kalau Anda berkeyakinan setiap amal soleh harus dilapatkan niatnya, maka terlalu banyak amal soleh Anda yang tidak akan Anda dapatkan, karena Anda tidak meniatkan. Paham barang lebih? Baik. Anda tersenyum di wajah saudara Anda, itu adalah kebaikan. Meniatkan. Baik. Saya berniat untuk senyum. Oh, so lewat itu orang, belum senyum-senyum mente, baru berniat. Barakallahu fikum. La haula illa billah. Terlalu banyak menyingkirkan batu, terlalu banyak kebaikan yang lewat luput dari Anda kalau Anda mensyaratkan harus melafadzkan niat. Dan anehnya cuma ini, sholat, puasa, dengan haji, zakat, itu yang mereka niatkan. Selainnya tidak ada niat. Barakallahu fikum. Ya, mereka lapatkan. Niat itu barakallahu fikum di dalam hati, barakallahu fikum. Niat itu tempatnya ini. Amalan hati, bukan amalan mulut. Bukan amalan lisan itu niat. Tapi amalan kalbu, an-niyah. Baik. Innamal a'malu binniyat wa la yushra'u talaffuz biha li adami thubuti an-nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Qayyim hatta nisfu dalilin hatta hadis mawdu' tidak ada. Barakallahu fikum. Jin al-ma'u at-tahur, sudah kita lewati air yang boleh dipakai untuk wudu, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa diingat. Baik. Al-ma' air mutlak, al-ma'u tahur. Lima taqadama fil miyah tentang masalah air, air hujan, air sungai, air mata air, air pancuran, air es, air embun, barulah air telaga, air mutlak. Amal ma'un najis fala yasihul wudu'u bihi. Adapun air yang ternajisi maka tidak sah wudu dengannya. Dal izalatu ma yamna'u wusulul ma' ila al-basharah. Dal harus menghilangkan apa-apa yang menghalangi tersampaikannya air ke kulit. Ta'ni syam au ajin wa nahwiha. Syam ya, semacam lilin atau apa istilahnya, lemak, semacam lemak atau cat mungkin atau apalah. Barakallahu fikum. Kalau kita baca cat biasa ada tertutupi maka catnya harus dibersihkan. Lemak juga demikian yang menghalangi tersampaikannya air ke kulit. Untuk perempuan-perempuan juga kutek. Tapi kutek kuku ini yang cat kuku. Barakallahu. Au ajin atau adonan, adonan roti atau apa. Wanahuya dan ini katila il awafir. Katila sama seperti cat kuku. Tila cat awafir kuku. Allah yu'rafu bainan nisa'i al-yawm, yang dikenal oleh para perempuan zaman sekarang ini. Baik. Ini beda dengan laka hinna yang ada untuk perempuan-perempuan ini karena dia bukan di permukaan tapi di dalam. Ini tidak mengapa. Yang tidak boleh itu cat-cat kuku. Barakallahu fikum. Ha al-istijmar atau istinja inda wujudi sababihima lima taqaddam. Istijmar dulu atau istinja dulu kalau habis buang air. Tapi tidak ada manfaatnya wudu. Anda habis buang air kemudian langsung wudu, tidak ada manfaat. Istinja dulu. Barakallahu fikum. Istinja dulu habis buang air besar atau kecil, istinja atau istijmar. Istijmar memanfaatkan apa? Batu atau yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Kecuali yang dilarang, jangan. Te istinja dengan air. Inda wujudi sababihima, ketika ada sebabnya. Lima taqaddam sesuai yang telah kita lewati. Pas selesai buang air, istinja atau istijmar dulu baru wudu. Wal mualah, mualah itu beraturan. Ini dulu baru ini, baru ini. Ya al mualah punya. Al mualah itu setelah ini lagi, ini lagi. Jangan diberi jeda. Jangan diberi jeda. Taib. Misalnya apa? Dia wudu, dia kumur-kumur, kemudian apa? Dia basuh mukanya. Kemudian dipanggil sama uminya, nak beli apa dulu? Beli terigu di warung nak. Taib, langsung dia tinggalkan wudunya. Baru setanggal ini baru cuci muka. Dia pi warung ambil doi, pi warung sudah kesana kemari, kemudian datang lagi. Tidak boleh barakallahu fikum dia sambung, tapi dia harus ulangi dari awal kembali. Kecuali sesuatu yang taib, jedanya tidak. Ada yang mengatakan tidak sampai kering. Taib. Cuma rabu-rabu. Misalnya dia sudah uduk cuci ini, kemudian habis air. Jadi tinggal membawa jalan berpelangka bawa kuti, tek. Kuti apa? Kuti pompa supaya naik itu air misalnya. Kenapa apa dia melangsungkan? Tapi kalau agak jauh, agak lama jeda waktunya, maka dia harus memulainya lagi dari awal. Al-mualah. Jadi jangan lama kemudian baru datang lagi disambung. Zai at-tartib wa sadqam alaihima ba'da qalil. Insyaallah akan ada pembahasan tentang muala ini dengan tartib. Tartib berentet. Ini dulu baru ini baru ini. Jangan pertama langsung cuci kaki, kemudian cuci kepala, kemudian dibalik barakallahu. Ha guslu jami'il a'dha'il wajib gusluha. Mencuci semua anggota tubuh yang wajib untuk dicuci. Tabarakallah. Al-mas'alah ar-rabi'ah furuduhu ay a'dha'uhu. Baik. Mas'alah ar-rabi'ah furuduhu, yang wajibnya, ini anggota tubuh yang wajib untuk kita cuci, wahiyah sittah. Pertama, ghusl wajhi bikamilihi. Ghusl wajah bikamilihi, mencuci wajah sempurna seluruhnya. Liqauli ta'ala, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian tegak hendak melakukan salat, maka silakan kalian cuci wajah kalian. Wa minhum al-madmal istinshaq li'anna al-fam wal-anf min al-wajh. Di antara termasuk dari anggota wajah itu adalah apa? Mulut kita dan hidung kita. Maka bagian dalamnya ini juga barakallahu fikum magmadah diperintahkan dan dicontohkan. Istinshaq juga demikian. Walaupun bagian di dalam barakallahu fikum taib, tetap diperintahkan karena contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita juga lakukannya. Terus kenapa mata tidak? Barakallahu fikum. Tidak ada orang wudu kasih masuk air di mata, barakallahu fikum. Karena tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada di antara taib salaf yang melakukannya, tapi barakallahu fikum inilah khairul hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ada untuk wajah ini adalah madmadah. Boleh istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke hidung. Baik. Saya sudah mengatakan sama dengan malam isi, Ustaz. Dia begitu. Paham? Siapa yang pernah malam isi? Orang malam isi. Apa? Kalau apa masuk ke kejebur ke air, kemudian dia hirup air ke hidungnya ke atas itu. Aduh. Keluar sok pusing-pusing. Baik. Memang begitu barakallahu fikum. Apalagi kalau hendak, apalagi kalau bangun dari tidur, bangun dari tidur malam, maka istinsyak itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Li'anna al-fam wal-anf min al-wajh, karena mulut dan hidung dari wajah, bagian dari wajah. Itu wajah yang pertama. Wajah yang kedua, ghusl yadaini ilal mirfaqaini, mencuci kedua tangan sampai siku. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, kalian cuci juga atapnya ke tadi. Ghusilu wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah kedua tangan kalian sampai siku. Yang ketiga, mashur ra'si kullihi. Mashur ra'si kullihi maludunaini, bersama dengan kedua telinga. Liqauli ta'ala, wamsahu bi ru'usikum. Baqaulu sallallahu alaihi wasallam, al-udunani minar ras. Dua telinga ini dari anggota kepala, bukan wajah. Jadi wajah ini adalah tempat tumbuhnya, batas tumbuhnya rambut. Bagian atas yang mutat sampai ke depan telinga kita ini, sampai ke dagu. Ini namanya wajah. Barakallahu. Fala yujzi'u ma'a ba'di ar-ra'si duna ba'd. Fala yujzi', walaupun sebagian ulama mengatakan bolehnya, barakallahu fiikum, sebagian mazhab membolehkannya. Oleh karena itu, sebagian orang masyarakat kita masih kita mendapati mereka melakukan wudu cuma sekedar menyeka begini tiga kali. Barakallahu fiikum. Fala yujzi'u ma'a ba'di ar-ra'si duna ba'd. Barakallahu fiikum. Yang keempat, ghuslu rijlaini ilal ka'baini, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Liqauli ta'ala, warjulakum ilal ka'baini. Mata kaki termasuk yang dicuci. Baik. Dicuci itu digosok. Begini kan namanya cuci. Sebagian orang cuma ada air netes gitu, air ngalir cuma. Kaki juga begitu, cuma kasih gini. Ongklar. Itu bukan mencuci. Namanya mengguyur air. Mencuci itu ya digosok. Yang wajib barakallahu fikum, empat itu, empat anggota wudu. Kemudian apa yang kelima? Tertib. Tertib li'anna Allah ta'ala dzakarahu murattaban. Kenapa harus tertib? Karena Allah telah menyebutkannya dengan tertib. Wa tawadda Rasulullah SAW murattaban ala husni ala hasabi ma dzakara Allah Subhanahu. Dan Rasulullah SAW melakukan wudu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al wajah, wajah dulu, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kedua kaki. Kama warada dzalika fi sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abdullah bin Zaid wa ghairihi. Baik. Kedua wajah, tangan dulu, kemudian kedua wajah, kemudian kedua tangan. Apa? Wajah dulu. Tapi adapun tak pertama kali membasuh tangan itu barakallahu fikum untuk membersihkan kotoran yang ada pada tangan barakallahu fikum. Kemudian apa? Wajah, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian kedua kaki. Sebagaimana ma'ruf dengan dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Zaid dan yang lainnya. Yang keenam al-muwalah. Muwalah itu yakni bersambung begitu, muwalah. Taib. Hada yali hada. Namanya muwalah. Ini setelah ini, setelah ini, setelah ini. Barakallahu fikum. Bayakuna ghusl al-udhu akibal ladhi qablahu mubasharatan biduni ta'khir. Yani mencuci anggota wudu mubasharatan langsung setelah mencuci sebelumnya. Setelah kita mencuci apa? Mencuci tangan kita barakallahu fikum, mencuci wajah. Setelah wajah langsung ke tangan kembali sampai siku. Setelah itu langsung kepala, setelah itu langsung kaki. Hanya muwalah. Tanpa ada tenggang waktu jeda. Pekerjaan Nabi SAW yatawadda'u mutawalian. Dan Nabi SAW melakukan wudu mutawalian. Langsung. Setelah ini. Wali hadithi Khalid bin Mi'dan. Anna Nabi SAW ra'a rajulan yusalli. Wafi zahri khadamihi lum'atun. Qadrat dirham. Lam yuzibhal ma' fa'amarahu ayyu'id al-wudu. Baik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang melakukan salat. Kemudian di atas punggung kakinya lum'ah. Semacam satu area yang sebesar dirham yang tidak terkena air. Baik, yang lainnya basah, di situ tidak basah. Taib. Pamarahu ayyu'idal wudu. Taib. Rasulullah SAW memerintahkan untuk apa? Mengulangi wudunya dari awal. Padahal mestinya kan tinggal kaki, kaki yang terakhir kan begitu. Cuma karena jeda antara yang lainnya dengan kaki ini sudah terlalu lama, paham barakallahu fikum, sudah sholat lah, sudah macam-macam, maka harus diperintah Rasulullah SAW untuk mengulangi wudu dari awal kembali. Di situ sisi pendalilannya bisa dipahami barakallahu fikum. Intinya begini, orang ini sudah wudu, susah cuci wajah, tangan, kepala dan kaki. Baik, yang tidak sah cuma kakinya sebenarnya. Paham? Cuma kakinya yang tidak sah karena tidak terbasuhi, tidak tercuci semuanya, ada sesuatu yang tidak dicuci. Yang lainnya sah. Tapi karena jedanya sudah lama, barakallahu fikum, tidak mungkin dia datang kembali tinggal cuci kaki, enggak. Tapi harus dimulai dari awal kembali. Dari sisi ini pendalilannya barakallahu fikum. Kalau lam takun al-muwalatu syartan la amarahu bi ghusli ma qama fatahu. Seandainya muwalah itu bukan syarat, maka cukup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk mencuci kakinya saja. Tapi karena itu suatu yang mestinya yakni muwalah, apa bahasanya yang cocok? Berkesinambungan barakallahu fikum, tidak terputus. Baik, mestinya barakallahu fikum setelah itu langsung dia, seandainya tidak perlu berkesinambungan, maka cukup Rasulullah SAW merintahkan untuk mencuci kakinya saja, karena cuma itu yang tidak sah. Tapi karena sudah terlalu lama terputus, maka harus dimulai dari awal. Wal-lumatu al-mawdi' alladhi lam yusibhul ma' fil wudhu'i awil gusul. Al-lum'ah, al-mawdi', tempat yang tidak terbasahi oleh air ketika dia wudhu atau mandi. Barakallahu fikum. Jadi wajib, yang wajib di dalam wudu, mencuci wajah, mencuci tangan, mencuci kepala dan membasuh kepala dan mencuci kaki. Kemudian apa? Tertib. Kemudian al-muwalah. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini barakallahu fikum. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illallah, wassalatu wassalamu alaikum.